Saya nak tanya soalan ni. Saya ada baca buku tapi saya tak lupa nama. Dalam buku tu ada tulis neraka sejuk. Ada tak? Yang mengetahui hakikat neraka sejuk panah ni Allah Ta'ala. Cuma datang dalam riwayat. Neraka itu ada neraka sejuk. Walaupun hadisnya tak sampai martabat sahih. Tapi hadis hasan. Tapi boleh kita nakal dan riwayatkan. Bukan sejuk tu sejuk seronok. Sejuk yang mengazakkan siapa tercabut habis kulit. Perut-perut jadi putus habis. Tali perut. Sejuk begitu maknanya. Neh? Ha. Soalan seterusnya. Saya beli sepasang kasut kulit. Saya pakailah. Saya dapati dia kulit babi. Lalu saya buang. Soalan ni, adakah perlu saya samuk tangan dan kaki saya? Jumhur ulama, kulit babi ni haram dan najis kalau kita stok. Faham? Malaikat mazhab maliki. Dia pun beli kasut kedai kena kulit babi. Lepas tu kena basuh dok tangan. Jawabnya dok kira najis mukallazah, najis mutawassithah. Bila najis tu kena pada tangan dan lekat, maka wajib kita kena basuh. Kalau kena dan tak lekat, tak wajib basuh. Anjing tu dia kering. Setuh dengan kita. Nah, kita kering juga. Bila kering, tidak diiktimakan, berpindah najis. Tak wajib basuh. Dah? Ha. Bagaimana mak rempik mati masih mereka rempik? Dan penagih dadah mati disebabkan dadah. Adakah mereka dikira membunuh diri? Ha. Dia mak rempik, aksiden. Dia di aksiden, tak mesti bunuh diri. Faham tak? Walaupun dia mak rempik. Dia memang mak rempik. Tapi dia bawa kereta, dia bawa motor yang itu molek. Nak? Molek straight. Dia ada orang U-turn. Pong melanggar. Dia rempik tak masa tu? Tak. Maka orang panggil mak rempik tak mati. Dah bunuh diri tak gitu? Tak lah. Ha, dia tak kira. Mu mak rempik ke? Mu Tok Bila ke? Mu tengok dah benda tu. Kalau mugi kena mu mati. Mugi juga. Itu dia panggil membunuh diri. Faham? Ha, dia tak nanti-nanti atas nama mak rempik. Nak, bila mak lepik berlanggar kau, mati bunuh diri. Tak, ada kala bunuh diri. Dia berlomba, pergi buang berik, tutup lapu. Nak, berlomba tengah malam. Neh, nampak dah lari minyak lek ni, bah lek ni. Masuk, rasa gedak lepas dah, biar tepeng kau lah. Membunuh diri. Faham? Tak, mak lepik bawa molek, lekung ni langgar dia orang juga. Maka tidak membunuh diri. Neh, dadah-dadah, dadah, banyakkan ulama' kata, membunuh diri. Neh, sebab dadah. Kau lama kau dekat dengan ajar. Kau lama kau dekat dengan ajar. Saya niat semayang ikut mazhab Hanafi. Yang ni niat luar takbir. Boleh tak? Kerana kalau ikut mazhab Syafi'i, saya was-was. Boleh tak saya jual kulit lembu korban dan akikah? Baik. Dalam mazhab Hanafi, tidak disyaratkan niat dalam takbiratul ihram. Niat dia adalah sebelum kita takbir dengan masa yang sedikit. Diri nak takbir tu niat. Saja aku semayang fardu isyak. Dia pun takbir ingat Tuhan Maha Besar. Itu mazhab Hanafi. Faham? Orang ni mazhab Syafi'i, dia nak nak takbir, nak niat dalam takbir waswah. Jadi ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i kata, kalau kita tak boleh dah nak niat dalam takbir, maka taklid mazhab Hanafi, ya? Niat sebelum takbir. Tapi dengan syarat, bukan saja-saja. Bila kita kepayahan, masyakah, nak niat dalam takbir. Kata Imam Syafi'i dalam kaedah dia, al-umuru ila dhaqan ittasa'a. Perkara-perkara itu bila dia sempit, maka diluaskan qadanya. Maka tak boleh nak takbir, nak niat dalam takbir. Jadi bolong semua. Tak lapor. Saya tangkau duk cocok. Nak orang sekali je nak rokok dia dah astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Nak bodoh tu. Maka tak oleh kerana kronik dia waswah, maka dia boleh taklid. Pendapat mazhab mengatakan berdiri sebelum takbir niat dulu. Boleh tak? Boleh. Nampak al masyaqqah tajlibu taysir. Bila kepayahan ditarik hukum keringanan. Neh. Ha. Kemudian dia nak jual kulit lembu korban dan akikah. Jawabnya tuang lembu dan orang kaya tak boleh. Yang menerimanya orang miskin boleh. Dia orang fakir, orang miskin, dia terima daging korban ke kepala lembu ke ekor lembu ke, dia boleh jual. Faham? Tuan korban tak boleh, tuan kikah tak boleh, dan tuan dan orang kaya tak boleh juga. Saya kalau solat di rumah pakai t-shirt dan kain pelekat je. Tapi sejik saya pakai jubah atau baju Melayu. Riak tak? Ha gitu. Ha. Jawabnya mu hari pakai jubah tu di rumah tu pakai t-shirt dengan kain pelekat. Lepas tu pergi sejik mu pakai lawa dengan baju Melayu dengan serban dengan jubah. Hak di rumah tak usah tanya lah. Pasal kita tak ada manusia. Hak mari ke orang ramah ni benda. Hak dalam hati mu. Mu nak tunjuk ke orang supaya orang tengok mu molek. Nak biar di rumah pun hak Tuhan nampak tak molek. Kalau ada gitu riak. Kerana manusia. Talabul manzilah fi qulubin nas. Kita nak cari kepujian dalam hati manusia. Dah aku pakai lawa pakai jangak ni kerana aku nak tunjuk aku lawa dengan Allah. Tak apa. Jubah aku harga 1,500 pun kerana Allah. Ha, tak apa. Sebab tu bila kita nak buat ibadah, jaga kosak kita. Dia mari kona jahat. Oh, degah datang tu lagi. Mana tak? Dia tahu dah kita berjuru, dia nak suruh jadi masuk dalam lubang taik kau. Nah, ha. Jadi jaga molek. Jangan bagi jadi punah kita. Nah, ha. Kita comel dah kadang-kadang dia. Molek dah sejik tu, bit sejik pula dia kaca. Dia nak suruh punah juga kat tadi. Dia tengok orang duduk, tak pergi sejik, dia suruh kita hina. Nah. Ha, aku molek jauh bank aku. Ha, ha, nampak? Jeng kita agak-agak. Di masjid kampung saya ada kuliah nak mau dia tu. Apa hukum saya pergi? Hanya ustaz yang tertentu saja. Sedangkan saya jahil lagi. Ha. Dia jahil lagi tapi dia pergi pilih-pilih ustaz. Jawabnya pilih tu hamu hak tu. Nampak? Ha. Tapi siapa masih makan kena makan. Makanan hak sedap tak ada, ada hak tak sedap. Kena makan juga hak tak sedap. Dia sama. Kerana ngaji ni makanan rohani. Nasi, roti canang, makanan jasmani. Makanan jasmani, kita makan hak berahi makan roti canang dengan nasi dagang. Eh, nasi kabu. Dah tak ada itu nasi kabu, ada nasi lemak. Dah kita tak mau makan. Kita makan juga. Ah, ha, begitulah dengan ilmu. Nampak? Ha, cuma, kita kadang-kadang orang ni kita mudah faham, kita pergi. Orang ni kurang sikit mudah faham. Kita tak pergi lah. Tapi tak pergi jangan duduk saja di rumah. Pergi cari kat lain juga. Nak? Ha, mak setengah tu orang sebulan sekali ya kuliah. Pasal ustaz tu mari sebulan sekali. Bulan sekali dia pergi sejik. Nampak? Ha, jadi tak kena kan gitu. Banyak tak dan nak ambak kita. Neh? Ha. Apa kau orang curi surat Yasin? Curi reha. Barang sejik. Ha. Surat Yasin curi juga. Nampak? Dan barang-barang daripada masjid. Jawabnya boleh kemungkinan surat Yasin dah mencuri. Ha. Memang betul berlaku. Surat Yasin retak baru-baru tu, dia ambil jual. Jual balik. Orang duk minum-minum air dia retak lah. Singgit. Cik, singgit. Singgit. Nampak? Singgit. Dia jual. Neh? Jawabnya mencuri harta individu dosa dah. Hak ni harta orang ramah. Nampak? Lebih-lebih lagi dosa lah. Dah waktu ni pelik-pelik mati. Nak? Mati dalam lokang, mati dalam apa? Curi. Nak? Ha. Dulu curi barang-barang hak orang ni. Lening, ngai dalam sejik. Nak? Bawa benang. Bawa dalam lubang sejik, titik ngeliling. Ngai. Nampak tak? Nampak dekat, cokeh ngeping. Cak, seria. Okay. Tema mari, mahu awak tidur. Awak tidur. Nak? Ha. Allahu Rabbi. Tak ada keberkatan saja. Curi hak orang pun. Nak? Tak berkat dah. Makan haram. Ni hak harta orang ramai. Kena lanak tu. Hukum orang baca Quran duduk sila. Sambil letakkan Quran di atas kakinya. Boleh. Tak ada masalah. Tak boleh letak bawah kaki. Faham? Ini berlaku di tanah-tanah Arab. Dan ulama' tak tegur. Dia duduk sila, dia letak atas kaki. Dan adab yang baik, atas kaki tu kita letak leha pula. Ha? Ha. Dia kita jangan ekstrim sangat. Hak mana ulama' sebut, boleh, boleh. Neh? Dalam kitab syarah syarah kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ada menyebut hukum masalah pandangan ulama' tentang duduk sila buku Quran datang. Neh? Dibolehkan oleh ulama'. Tak boleh Quran bawah kaki kita. Ha? Tak boleh. Ha. Kereta kita tepat ayat Quran di cermin belakang. Ada orang kata haram, tak haram, ulama kata. Masa cermin tu duduk di atas. Ha, duduk cermin belakang, di atas. Yang tak boleh ni cermin bawah. Bawah pada punggung kita. Dah kereta pun cermin duduk bawah. Nah. Ha. Zakat mah boleh tak duit zakat tu kita buat tahlil untuk makan orang ramai? Dia patut keluar zakat 1,000. Dia tak keluar, dia buat tahlil. Hai, tak boleh. Kena orang yang tak bukan asnah zakat makan, tak ke haram. Faham? Zakat mesti beri pada asnah dia. Tak ada 8 asnawi, 3. Mu'alah, fakir, miskin. Ataupun sabilillah. Jangan buat mana-mana gitu. Nah, duit zakat inak wih gitu sayang 1,000. Kalau wih tu tak nampak, dia pun buat makan kau orang. Nampak sikit. Juru, baik. Buat makan kau orang. Padahal, binti zakat. Nah, ha, jangan buat kerja bodoh gitu. Boleh tak barang kemah kita beli secara angsuran, bayar setahun? Boleh. Dia kata riba, riba ni memah dengan mah. Kita wimah, kita wimah. Ha, riba kalau tak sama timangan dan kalau berlaku hutang. Nak? Ha. Mah kita sekilo, mah dia sekilo. Kita wimah kita dulu sekilo. Dah mu nak wimah aku bila? Ha, aku wimah minggu depan. Tak boleh. Dia kena kobak serta-merta. Faham? Dan ni mah dengan pitih. Pitih ni ada dua pandangan ulama. Pandangan pertama, piti hukum mah juga. Yang kedua, dimaafkan. Kerana piti dia ambil nilai saja mah. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Suami pergi tangkap ikan. Tak balik-balik. 2 tahun. Lama ikan. Ikan paruh ke benda ni? Tanpa berita, maka isteri pun tutup pasal. Punya isteri tadi kahwin dengan orang lain dalam peraih 2 orang cahaya mata. Tiba-tiba suami dulu pulang ke pangkuan. Cuba tolong jelaskan kedudukan suami isteri tadi. Oh. Apa hukum menjual kelapa tanpa dikopek kulit? Boleh tak seorang itu katakan agama suku, politik suku? Dari sudut Islam. Tolong jelas. Ha. Baik. Isteri, suami pergi takak ikan ke laut. Ha. Takak ikan, dah ada ikan takak dia. Faham tak? 2 tahun dah tak balik. Dah isteri 2 tahun tak balik. Nak makan kedara benda. Nak? Ha, dia pun pergi pejabat agama minta fasah. Nak? Maka dia fasah ni maknanya dicerai oleh qadi. Rupuan dia tak boleh cerai diri sendiri. Dia kena wakil. Sebab apa dia tak boleh cerai? Pasal dia perempuan. Pasal cerai ni berat. Dia tak nak tanggung. Sebab tu Allah tak beri cerai pada orang perempuan. Dia beri pada 2 orang. Yang pertama namanya suami, yang kedua namanya qadi. Suami boleh cerai dia anytime. Nah, kalau dia nak cerai suami dia boleh juga, dia kena minta qadi tolong cerai. Qadi akan siasat, sungguh dak dak balik 2 tahun gitu begini, ada bukti belaka, qadi pun cerai. Nampak? Ha. Sebab apa dak wi ke orang puan boleh cerai attack? Kerana orang puan dia tak ada sabar. Orang lelaki dia sabar kuat. Betul tak? Ha. Orang lelaki kalau dia bini dia mati, asal pas garik dia boleh nikah. Betul tak je bang? Boleh tak? Dah ada orang lelaki buat gitu? Tak ada. Mana baiknya orang lelaki ni? Ne? Bini mati pukul 5, 5-1 minit dia boleh nikah tak? Boleh ada hari dia? Betul tak? Boleh? Dia cerai bini dia pukul 6, 6-1 minit boleh nikah lain tak? Boleh tak? Boleh, tapi ada buat gitu? Tak, dia kena ra'i kau, jaga kau. Nak, orang puan dah boleh dia. Dah lewi cerai ke orang puan? Sehari 18 kali cerai. Kenapa? Balik lambat, aku cerai mu, boleh? Ya. Lambat ke wi biti, aku cerai mu, kau ing? Ya. Dah dah nengu, boleh duduk kita kopi, mana leh? Cerai bolok. Berapa kali dah mu? Aku bilang-bilang kat Pak Atul lebih dah. Orang puan, dia gitu lah. Dia lemah kot tu. Sebab tu Tuhan tak pergi ke dia, pergi ke qadi. Qadi pun siasat. Bukan dengar kata dia. Siasat. Memang tak balik sungguh. Maka orang perempuan, dia ni bukan pencari nafkah. Kita suami pencari nafkah, pelindung dia. Dan siapa nak cari makan ke dia, siapa nak jaga pakaian dia, tempat tinggal dia, siapa nak bayar apa semua. Maka dipasahkan oleh qadi. Bila pasah, kira bercerai. Nampak? Ha, lepas tu Nikah dengan laki lain pula. Ha, kata dah dia kira nak nikah saja dia. Boleh anak dua orang. Faham? Ha, dua orang boleh anak. Bah boleh anak dua orang? Balik tu laki yang lama ni. Tubik dari perut ikan. Ikan lepas. Yeah? Ha. Jadi guanya kira. Guanya kira. Satu pendapat ulama mengatakan dia tidak dipasah dengan suami baru. Kerana dia telah diceraikan oleh qadi, dikira sah. Ha. Qadi cerai itu sah kerana ada sabab, iaitu tidak memberi nafkah. Faham? Walaupun dalam mazhab Syafi'i lagi tak jumpa mayat, tak ada zon tentang mati, tidak terbatal nikah. Faham? Ha, tapi boleh ijtihad pula qadi nak tengok pada maslahat isteri, walaupun dalam mazhab Syafi'i tak syarat setahun dua tahun, selamanya pun tak terpasah, tapi maslahat boleh pasahkan nikah. Bila dipasahkan oleh qadi dengan sebab tidak memberi nafkah, maka dikira telah bercerai, walaupun suami yang duduk lauk hilang tu dia tidak reda, kira cerai juga. Itu pandangan yang pertama. Faham? Maka dia kekal dengan suami baru dia ni. Dia kekal. Faham? Ha. Pada pandangan kedua, pandangan kedua, maka terbatas perkahwinan yang kedua serta merta. Ha, kerana suami masih hidup. Nampak lagi? Ha. Tapi kalau awak kata suami dia apa benda ni telah rojok dia, lain hak tu. Tak siapa muluk dia. Suami dia atau surat lepas cerai, dia atau surat. Faham? Dulu tak ada SMS lagi, pakai atau surat. Nak ke hadapan ketum. Nak binti sini. Abang telah rojok mum semula. Dia tulis situ. Sah dah tulis gitu. Sah dah. Tapi posmen dok atau. Posmen kita huk sungai juga. Kalau je tak apa, posmen malah atau itu huk sungai. Nah, tambung-tambung tu nyanyi korang tunggu surat. Siapa tak siapa surat, bini dia nikah dengan orang lain tu. Nikah dengan orang lain tu siapa? Pasal dulu kena cerai, tak dengar pun rojok. Nah, bila dah kena cerai, tak rojok, nikah dengan orang lain. Untuk imam. Faham? Ha. Jadi suami rojok dah. Bermakna pada wakil, dia nikah dengan bini orang. Tapi oleh kerana dia tak tahu, tidak haram. Faham tak? Kau mana bini orang? Dah laki dulu rojak dah. Biar nampak lah. Tengok bengong gitu. Nampak? Ha. Laki dia rojak dah. Tapi kau surat. Surat dah siapa? Postman tahu. Kata orang hilang surat tu. Nah, rojak tu sah tak? Kalau bini tak tahu. Sah. Sisi mazhab Syafi'i. Faham? Nikah dengan laki lain. Boleh anak 8 orang. Nah, barulah postman ni kena takat apa semua. Orang tanya kat mana tahu surat. Orang pergi cuba, ada surat. 2-3-4 tahun duduk situ. Akhirnya atur balik surat. Postman tu masuk jail lah. Umpamanya. Siapa balik surat? Abang telah rojokmu semula. Tanya qadi. Kalau begitu, hukumnya batal nikah dengan laki baru. Faham? Kerana masa dia nikah dengan laki baru, dia bini orang tu. Dalam bak rojok, surat tak siapa. Faham? Ha, tu tak ada khilaf tu. Dia nak jualnya, kena koyok kulit tak? Jawabnya, tak kena koyok. Dimaaf pada syarat. Faham? Kalau kena koyok, jadi agama ni tidak yusrun. Dakan ad-dinu yusrun, agama ni mudah. Bukan wak-wak mudah. Eh? Kena ra'i, jual beli. Kena tengok mabek barang jualan. Kena periksa. Nak berapa bilangan, kuantiti dan kualiti. Tapi kalau benda tu banyak, siapa kena koyok, nyanyi korang, maka direngankan hukum, tak payah koyok. Nampak? Eh? Agama suku, politik suku, guna orang tu. Orang tu tiga suku. Apa kau main bola sekarang kerana seolah-olah dijadikan platform untuk menarik golongan muda menyokong mereka yang tidak mahu kepada Islam. Ha. Ada orang dia buat perlawanan bola untuk sokong golongan-golongan zalim. Lepas tu kita nak kata bola ni jadi haram, tak boleh juga. Nampak? Eh? Kerana dia ambil kesempatan di atas bola. Bola ni asalnya hukumnya makruh. Mana-mana mainan yang ada nas, mainan tu sunnah. Mana-mana mainan yang jadi main yang tak ada langgar patah larang syarak, tapi tak ada nas suruh main gitu, makruh saja. Nah, jadi main bola pun makruh, main bowling pun makruh, main biliak pun makruh. Tidak haram. Nak haram tu al-ridiyum. Lepas tu ada orang gunakan bola ni untuk buat satu-satu benda yang tidak baik. Tak jadi haram juga bola. Faham? Ha? Yang tak baik tu, benda tu saja. Ne? Ha. Soalan seterusnya. Lepas mayang terawih dan witir dia mendasah buat 8 rakaat. Betulkah kita, bolehkah kita kerjakan semayang terawih di masjid yang buat 20 rakaat? Mana pulak ni? Dia semayang terawih dah 8 rakaat. Lepas tu nak buat 20 pulak. Lepas tu jadi 28. Kalau terawih ni 28 tu. Ne? Jawabnya membuatlah 8 rakaat ke atau jumhur ulama. Jumhur ulama ni 20 rakaat. Mazhab Hanbali, Syafi'i dan Hanafi. Maliki 36 rakaat. 8 rakaat ni mazhab ahli hadis. Tasawuf balah dalam 4 rakaat ni. Faham? Ne? Ha, ma aksaru fa'la aksaru sawaba. Lebih banyak kita berbuat lebih banyak pahala. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Pasal ibadah korban, satu bagian 350. Boleh tak kita share 50 seorang untuk ambil satu bagian atau seekor lembu korban? Sah tak korban saya yang miskin ini? Ha. Dia buat gini. Satu bagian katakan 300 riyal. Eh? Maka dia ambil 6 orang. 6 orang sebagian. Pasal saya tak ada PT dibuat 50 riyal seorang, 6 orang. Nah, satu bagian. Jadi kalau kata 7 bagian, berapa puluh orang atas seekor lembu? Berpuluh-puluh orang. Jawabnya, tak boleh. Yang paling banyak, seorang satu bagian. Seorang seekor lembu boleh. Seekor lembu 7 orang, seekor lembu 6 orang boleh. Seekor lembu 5 orang boleh tak? Buat 5 bagian boleh. Seekor lembu buat 3 bagian boleh. Seekor lembu buat 2, tak ada masalah. Tak boleh seekor lembu buat 8. Dia paling banyak 7. Atas sebagian. Tapi kalau kita nak hadiah boleh duit. Kita pakat pergi derma ke dia. Dia tak ada piti. Kalau ni wiskia, ni wik 8 ria, ni wik 3 ria, ni 4%. 400 orang wik. Boleh 300 ria. Nah, atas 400 kepala ni bukan korban dia. Dia derma ke orang ni. Orang ni dapat duit derma 300 ria. Dia masuk satu bagian untuk dia. Baru sah. Ne? Ha, sebab apa? Hikmah dia kerana lembu ni tun gangang kita. Nampak? Nabi kata, fa'innaha matayakum yaumal qiyamah. Nah, lembu kamu adalah binatang korban yang kamu tunggang di akhirat nanti. Nah, kambing, buat apa? Buat seorang je. Kambing, kalau nak naik ramai-ramai. Si naik kambing, seorang boleh jalan tau. Ngek-ngek-ngek, si naik dua. Naik 7, negak kambing. Ha, tak? Tapi lembu gemuk, dia boleh naik 7 orang. Sebab tu Nabi kata, azimu. Apa benda ni? Matoha, apa ni? Allahu Rabbi. Besarkan akan lembu korban kamu. Nampak? Bahayakum. Azimu bahayakum. Taklah kamu gemukkan dan besarkan binatang korban kamu. Fa'inahal matoyakum yamal kiamah. Karena bila lembu kamu korban, kamu besar, kamu naik sedap. Jadi tunggangan di padang mahsyar. Nak? Kita terang naik lembu besar tu 7 orang. Nak? Boleh 5 kos sedap lembu jalan. Nak? Dan ni dia kata, ramah mana 40 orang naik lembu. Boleh gerak lembu. Tak boleh gerak. Hak tu nakal sikit bunyi. Sebab banyak berlaku di sekolah. Pernah berlaku di Piyambak. Di Piyambak dia buat seekor lembu. Setah ada 68 orang. Masuk dengan kani, dengan pegawai, dengan apa. 68 orang buat seekor lembu. Tak ada mazhab kata boleh, pelik sungguh. Nah, sekolah 450 murid kutip 8% orang, 3% orang buat 2 ekor lembu. Seekor lembu 400 orang naik. Acuh lembu. Nah, ada bekas mufti kata hudud boleh diketepikan. Adakah boleh? Bila orang nak kepada hudud dan keadaan negara jenayah yang bermaharaja lela, undang-undang yang ada tidak dapat mengatasi jenayah, maka tidak ada lagi alternatif lain, pilihan lain melainkan hukum Allah. Nah, maknanya orang nak kepada hukum Allah untuk menyelesaikan masalah. Tiba-tiba ada bijak bandar kata kita ketepikan hukum Allah. Patut tak? Kalau kata masa tu masa perang, boleh kita ketepikan hudud sekarang. Kerana sekarang sedang perang. Tak? Dan kan dalam keadaan aman, dan orang jenayah semakin meningkat. Maka fitnah besar bila kata tolak ke tepi. Neh? Ha. Macam-macam kita boleh tafsir. Tolak ke tepi ni tak molek, hudud ni tak molek lagi kita guna. Tak sesuai lagi. Nah, ha, ni masalah. Allah tak takut dengan gelorang kita bekas mufti. Ketua mufti ni sembahkan neraka, tak ada hal sikit. Nak. Ha. Pelik-pelik ni, dia ni. Boleh onani pula. Orang tula. Nak, ada pula boleh onani. Lepas tu duk balah bab kunut subuh. Dan mu tak boleh baca kunut sudah ha. Orang baca sudah lah. Kunut subuh baca bukan mungkar. Tak baca bukan mungkar. Allah suruh tegah perkara mungkar. Perkara mungkar ni datang benda. Benda yang ijma' ulama' haram. Berjudi. Kedara harap. Nu joget lah datang tini dalam TV. Tu mungkar tu. Tak ada khilaf. Tak ada. Tak tutup pala punggung puing. Nah. Oh ni sedap hangat dalam TV. Kunut. Beda'ah. Nah. Mu tak mau baca sudah. Apa tu? Nah. Ni hukum ni khilaf mazhab. Mazhab Syafi'i baca sunat. Mazhab lain tak sunat. Dia bukan benda mungkar. Nah. Ha. Nah, lepas tu kata onani boleh pula dah. Dia berahi onani tu. Ha. Nabi kata kalau tak boleh nak nikah, kalau gerang tengok orang puan nikah. Tak ada piti, puasa dulu. Nabi tak suruh onani, ni pandai pula suruh onani. Kawan dengar boleh onani, tengok belok belakang-belakang. Ha, tak. Ha. Ustaz tu kata boleh. Soalan seterusnya. Saya ada seorang kawan. Oh, dok mu seorang dia kawan. Dia boleh jadi imam. Tapi dia penagih pi kuda. Pulak dah. Adakah sah salat saya jika dia jadi imam? Jawabnya orang yang mabuk, tak tahu benda dia baca, tak boleh jadi imam. Tapi masa tu dia jadi imam, dia tak mabuk. Faham tak? Ha, dia boleh jadi imam. Kerana orang yang minum arak, pil kuda, dadah, heroin, nampak? Ha. Hukumnya orang ni fasik. Jumhur ulama kata orang fasik sah jadi imam. Tu imam masa wakak jatuh pak pi nombor ekor. Kita nampak, eh, nombor ekor. Tak wajib mufarakah. Pasal apa sah? Faham tak? Jumhur ulama kata sah. Yang tak sah tu imam kapi. Faham tak? Baru tak sah. Nak? Ha. Nombor ekor tu jatuh. Aku tengok ni tu imam wakak pak keping nombor ekor jatuh. Tok Bilal ke bawah. Ya tak? Ya aku tengok diri jatuh. Takut nombor lain kot, nombor surat-surat lain. Tok Bilal kata, dok aku tahu lah, aku main kau. Bukan Kelantan ni, cerita kat lain. Ha. Afrika Selatan. Ha. Jadi, dia makan pi kuda, dia haram, berdosa besar. Dia semayang jadi imam besar. Dengan syarat betul, segala rukun syarat. Dah comel dok, ikut timah fasik. Makruh. Nampak? Hukum ikut tu makro. Semayang kita sah. Yeah? Yang dah sah, kapi. Ha. Nampak? Sebelum dia jadi imam, dia umum dah. Nampak? Dalam masalah isu hudud sekarang, kita bersama dengan pihak ha? Yang tidak menyokong hudud dan kita akan tentang hudud sampai bila-bila. Dia pun takbir, jangan ikut. Ha. Lepas takbir, erik, tahuklah kalau. Ha. Saya sembelih seekor lembu. Setelah siap sembelih, saya dapati halkonnya berada di sebelah tubuh. Bukan di sebelah kepala. Apakah hukumnya? Hukumnya sah. Masalah sebelah kepala ialah untuk memudahkan putuh orang mereka. Ha, dia kaedah. Bukan syarat sah. Dia kaedah sembelih saja. Nak memudahkan putuh hulkum, nak butir lekuk tu duduk belah kepala. Faham? Ha, bukan syarat sah. Jadi kalau putuh dah hulkum dan putuh dah orang mereka, dikira sah. Faham? Ha. Banyak dah banyak balah begini. Neh, putuh ke dak? Dia kata putuh. Ha, putuh tak apa. Dak putuh. Dak putuh baru dak boleh. Nah, ha. Cuma kaedah pun pisah pun belah kepala. Dengan lekong tu ambil belah kepala. Supaya mudah putuh lekong. Nah, tu kaedah. Dah mula sebenarnya putuh dak? Dak putuh. Dak putuh, mumpuh belah mana pun dak sah. Neh, macam-macam balah bak semelih. Semelih dua kali. Mulai dua kali. Nah, bukan sengaja dua kali. Lembu tu dia retak. Nah, bila toreh, toreh, toreh, toreh, toreh. Bila berasa pedih, haa, iwak gitu. Jatuh pisah. Dia ambil semula-semula. So, tak cerita patua ulama. Ha. Yang tak sah dua kali ni, gini semula separuh. Sipang tu, gulung kot daun tu. Ha, tu baru dua kali. Nah. Ha. Ha, nampak? Ulama patua ada. Kadang-kadang dia semula balik. Dia semula-semula, mana ni? Darah sikit ni. Lembu pun tengok tadi. Nah, balik barang. Patuk pun pedih. Nah, dia pun pusing mata dengan segera sambung balik. So. Nah, ataupun doket lekat dinding. Nah. Sengak-sengak lembu sakit apa? Pia tu lekat di dinding. Dia pun ambil tangga panjang, cabut, sambung semula. Katulah iza kana fawra sah. Bila cepat diambil dan sambung balik, sah, dikira satu sembelihan. Faham? Kita dah faham kan ni ya? Sikit ada rasa. Seekor lembu mampu. Mampu saja. Nah, jadi ekstrim sangat. Soalan seterusnya. Kita nak pergi satu tempat, berapa hari kita boleh jamak kosong, benda makna mungkin. Dia nak jamak nak kosong ni, ialah kerana kita musafir. Jadi kita nak tahu dulu sebelum kita nak jamak kosong, aku musafir ke aku mukim. Baru senang. Itu kaedah dia. Faham? Benda makna musafir. Musafir orang yang keluar negeri, nak ke satu destinasi, satu tempat. Jauh mana? Sekurang-kurangnya 90 kilometer, dua marhalah kurang dulu. Kurang batu ni lebih kurang 55 atau 56 batu. Nak, kota baru nak pergi Terengganu. Nak pergi tengok stadium utuh. Faham? Ha. Baru ni stesen nambang, licin utuh bang di kibuk. Tiang-tiang lapu dekat belakang kampung Cina baru buat 20,000 sebatang, licin. Dekat 15 batang. Nak, mari tentera Allah. Ha. Baik. Bila Terengganu 140 kilometer, 150 kilo dah. Lebih dah daripada musafir, hak musafir. Maka perjalanan kita dinamakan musafir. Nak, daripada sini Melo nak pergi Terengganu. Nak. Maka bila kita boleh jamak kasar, keluar pada Bukit Melo boleh selalu dah. Duduklah Melo tak boleh lagi. Lepas Melo mungkin dia pula. Bawah tu. Pasir putih. Kalau kubur, mana? Ni, bukit? Bukit Abang. Bukit Abang, depan ni. Ha, siapa Bukit Abang, kita dikira keluar mukim, orang bang ni ni lahor. Boleh jamak kosong. Nampak? Itu begitu. Bukan siapa nanti tergantung. Eh? Ha. Lepas tu nak jamak saja boleh. Kosong saja boleh tak? Nak jamak saja, siapa di Bukit Abang, jamak saja. Tak kosong, buat pak belaka. Tak ada masalah. Ataupun tak mau jamak, nak kosong saja. Berhenti Bukit Abang, kosong. Berhenti Senatang pula, kosong pula. Sekarang. Tak ada masalah. Eh? Ataupun tak mau buat benda, nak buat macam biasa. Lohor, mayang lohor, karang asur, mayang asur. Boleh belaka, tak payah berbala. Dia tak ada wajib belaka. Nak jamuk saja boleh, jamuk kosong boleh, kosong saja nak jamuk boleh. Yang tak boleh, tak semayang seru. Serik. Lepas tu pula, balik mak ayah. Duduk kau lupa. Nikah orang dinu. Balik si sekali, kota baru, jalan mak ayah. Kita jadi tempat tinggal dah rumah kita di Kota Baru ni. Dah. Duduk di ni dah. Boleh jamak kosar. Dengan syarat kita balik ni, kita masih lagi musafir. Kalau kita balik Kota Baru, kita bukan musafir, dah boleh jamak. Dah mana kira? Gini. Apa makna orang mukim? Orang mukim ialah orang yang duduk pada satu tempat 4 hari dan ke atas. Namanya orang mukim. Maknanya kalau dia duduk di Kuala Lumpur, balik Kota Baru 4 hari. Maka safar di mukim Kota Baru, haram jamak kosar. Kerana nama dia telah bertukar kepada mukim. Orang mukim boleh nak jamak kosar? Tak boleh. Ha? Sebab tu hukum dulu aku mukim ke musafir. Dah nak balik 3 hari. Siapa yang nak balik 3 hari dan ke bawah? Nak pergi Kuala Lumpur 3 hari dan ke bawah? Maka disapa di Kuala Lumpur, dia masih bernama musafir. Musafir yang singgah di Kuala Lumpur. Maka nama masih musafir, boleh jamak kosar tak? Boleh. Ya? Ramah salah faham, siapa Kuala Lumpur nak pergi mana? Nak pergi 10 hari, musafir tu 3 hari boleh jamak lagi. Bengong terus. Oh, tu salah, tak ada ulama kata tu. Masalah 3 hari dan 4 hari. Kita nak pergi satu tempat 3 hari dan ke bawah, nama musafir. Faham? Kita nak pergi tempat 4 hari dan ke atas. Siapa tempat tu bernama Muking lah kita. Kerana kosak nak duduk 4 hari dan ke atas. Bila Muking, kita reti sendiri. Ya? Boleh jamak kosak kejap. Nah, ha, mudah je. Soalan seterusnya. Dulu kita pernah ambil barang orang masa tinggal di asrama. Bukan nak curi tapi jumpa-jumpa gitu je. Bila tamat sekolah kita masih simpan barang itu. Sebab tak tahu nak pulang pada siapa. Sebab tak tahu tuang. Adakah dikira mencuri? Berani nak buat barang tersebut sekarang telah hilang daripada simpanan. Dia duduk di asrama. Lepas duduk di asrama ada barang orang. Umpamanya beledi orang. Dia pun ada tuang dia tak duduk asrama. Beledi tu kira hak dia je. Lepas dia guna beledi, buat balik terus kapur beledi. Faham tak? Jadi sekarang dia berasa mari dengar, berasa tak sedap dah lah. Jawabnya tetap haram. Mungkin ambil harta orang buat apa? Tak? Mupakar tu boleh tangkir katakan orang wakas situ. Muat balik pula. Dah kena guana? Kena nilai harga barang tu derma kepada masjid surat dan tabung-tabung. Faham tak? Sebab tuang dia kita telah putus asa daripada nak jumpa. Kalau tuang dia ada, kita kena pulang balik. Tuang dia ada, dia ni duduk terganung. Kena kiring lah korang. We pitih dia. Eh? Tapi kalau barang tu tak ada, kita nilai. Barang tu harga berapa? RM120 nilai derma, tabung masjid, tabung jihad dan sebagainya. Niat ganti balik kepada tuan dia. Dan berdoa agar Allah jadikan tuan dia menghalalkan perbuatan kita di akhirat nanti. Itu barang orang. Nak? Lepas tu dah setengah orang. Jaga-jaga sikit. Soalan seterusnya, apakah hukum melukis wajah manusia atau seluruh badan termasuk binatang? Bagaimana hasil pendapatan? Digunakan untuk nafkah isi keluarga. Halal atau tidak? Baik. Hak ijma' ulama' haram lukis gambar orang untuk dijadikan sembahan. Hak tu ijma'. Buat gambar top rekong. Gambar untuk orang puja. Gambar untuk orang sembah. Faham? Lukis tu haram dengan ijma' ulama'. Ada pun gambar potret. Tubuh saja atau muka atau keluarga. Lukis-lukis untuk perhiasan dinding. Haram di sisi jumhur ulama'. Ada lagi hak kata tak haram. Yeah? Ha, jadi jumhur ulama' kata haram. Kalau lukis untuk perhiasan. Tak lukis untuk pelajaran. Tak ada salah. Dibolehkan. Lukis orang, lukis rimal, lukis lembu. Tak, untuk pelajaran. Macam buku-buku kan? Nah, ha, buku-buku agama ada. Komu-komu kan? Siapa kat kuda belang, dia lukis kuda belang. Ni kuda belang. Nak? Ha, takut kata belang gitu saja orang tak reti. Orang tengok lah belang ni takut tuduh saji. Dia buat macam kuda. Ha, tak apa. Nak? Tuan-tuan kata lokeh, kalau patung, tak pergi patung. Patung yang haram untuk disembah. Untuk perhiasan-perhiasan dalam istana, dalam rumah. Hak tu haram. Patung tu buat kerja, tak ada apa. Mana patung buat kerja? Tu buat tepi jalan. Pulih duduk gini, patung. Faham tak? Kan dengan gambar patung pulih. Nah, kita berhenti juga. Tak, pulih. Tarik tali pinggang. Tengok, cih, natah patung. Nah, jadi orang pun berhati-hati. Hak tu untuk masalah orang-orang tak apa gitu eh? Soalan seterusnya. Mana ni? Orang kampung anggap Islam tu Melayu, Melayu tu Islam. Apa pandangan Islam tentang fahaman lagu ni? Silap. Melayu ni race, bangsa. Islam Hindu religion, agama. Agama ni pegangan kita. Melayu bukan pegangan. Sebab tu tak ada orang kapi masuk Melayu. Masuk Islam. Dia kata, kapi tak Cina masuk Melayu. Cina-Cina lah. Siapa kiamat mu Cina. Tak boleh masuk Melayu. Faham? Melayu bukan agama. Sebab tu orang Melayu tak masuk surga. Masuk Islam masuk surga. Nak? Jadi pegangan orang-orang Melayu, orang tua kita... Dari kita orang Melayu, Islam. Memanglah. Lumrah ni orang Melayu kebanyakan beragama Islam. Bolehlah. Tapi tak boleh kata bila orang Melayu dia tetap Islam dah. Islam adalah agama yang dianuti dan diamalkan. Dia tak anuk, dia Melayu kafir. Dia tak amal, dia Melayu yang bukan Islam. Nampak? Waktu tidak ada orang Melayu dapat masuk ke dalam syurga atau tiket Melayu dia. Ni kena buang kikis jauh. Jangan kita pegang Melayu itu Islam. Walau bagaimanapun kita kena syukur Allah jadikan ramai Melayu ni orang yang Islam. Faham tak? Orang Melayu Indonesia, orang Melayu Patani, orang Melayu Filipina, Mindanao, orang Melayu di Sumatera. Nah, Islam ramai. Ha, tapi bukan mesti Melayu. Sekarang, ramai orang Melayu yang menentang Islam. Nampak? Tua-tua lawang ulama' tu, who? Melayu ke Yahudi? Hah? Melayu. Hodoh larang orang ceramah Melayu ke Yahudi? Melayu. Ha, dah. Dia lawang agama dia sendiri. Dah. Islam kot celah mana? Sebab tu jangan lawang Islam. Murak ke, blue ke, hip-hop ke, set basikal PC ke, ha, kacil tebur ke, tak ada masalah. Lepas tu hal hobi mu. Nah, bagi agama, aku bersama dengan ulama'. Faham? Ha, mu nak kalah kereta ke, nak goreng kereta bih ke, tak ada masalah. Bak agama, bak akidah, bak kuakang, aku bersama dengan ulama'. Kalau bak meta, aku ikut TMB. Kalau bak baik, aku tanya jabat air. Aku dah ikut ulama' tu. Bukan kerja ulama'. Ha, biar, oh, kemah gitu. Nah, ha, bagi ikan tu, aku tanya Tok Kai. Nah, ha, bagi yang wasika, tanya JKK. Nah, yang hudu, ha, nak buat ke tak, aku ikut ulama'. Aku dah ikut. Oh, jenis, pada watak gitu. Nah, ha. Sebab tu kita dakwah, bukan kita marah. Dalam isu hudud, berapa sekarang ni? Bijak pandai berkata, hudud tak payah buat, tak boleh buat lagi, tidak wajib. Padahal dia bijak pandai Islam. Ngaji Islam, ngaji agama. Hak lulusan pondok pun dia kata sekarang. Cari duit, cari piti. Berapa gitu? Dia ngaji agama. Lain hak cakap tu kaki tolak pay kuda. Lain hak cakap tu kaki tolak heroin, number 4. Ha? Lain hak tolak tu maknanya tukang pusher bagian ais. Nah, kokeng ke apa? Tak. Oh, ni pensyarah. Oh, ni dekan. Oh, ni profesor. Oh, ni ustaz. Oh, ni tokoh terkenal. Benda cakap, satu. Tidak laksana wudu. Tak wajib mana lagi. Tak relevan dan sebagainya. Apa jadi gitu? Apa? Pasal seorang je. Hak besar sekali kata, tak wajib. Terak. Kalau hak besar sekali kata wajib, orang cakap wajib lah ni. Wajib lah. Ya. Jadi akidah dia atas orang tu. Betul tak? Atas orang tu. Perdana Menteri kata wajib. Habis channel dalam TV kata wajib. Betul tak? Ha, dah payah apa? Dah payah susah-susah ramai. Pergi jumpa orang tu. Dakwah dia. Betul tak? Ha, dah? Kita naik pelengangang pada orang ramai yang nyanyi belakang. Tak wajib lah. Tak wajib lah. Jadi susah. Ni nak kabur ke polis. Ni nak kabur ke polis. Baloh juga dalam kopi. Kau pak leh, pak i, pak mak, pak ni, pak ye. I butir terik. Haa, tak. Ha. Waktu segera tu memang dia kata tak wajib. Tapi kita nak hunggar belaka tu lelah kita. Kita pergi hak seorang. Haa, hak bini rambut kembang. Nampak? Haa. Kita dakwah dia. Siapa hukum dia. Debat dengan dia. Beritahu dia hukum Quran. Bila dia terima, dia kata wajib. Maka orang lain kata wajib tau. Ha, tu kata, pak manusia sekarang tak takut ke Allah. Takut kepada pemimpin. Nampak? Ha. Duduk mana lah kita? Duduk dia orang. Dah mu berani nak pergi? Bini saya lari pula dah. Bini lari. Orang hudud-hudud dia lari bini pula dah. Bersama anak kecil 8 bulan ke rumah mak, dia suruh balik tak nak balik. Mak dia nak pergi balik. Mak dia kata betul dia tu, binimu tu dia anak aku. Apakah yang harus saya buat? Nafkah macam mana? Ha, ni ramai ni. Bila mak buat benda yang tidak betul, ada balah ke tak kena ke, kadang-kadang mak tu asuk. Balik rumah mak, laki kata baliklah. Mak kata tak boleh balik. Bini kita nak balik tapi dia mak kata tak boleh balik. Mu balik anak deraka. Nah. Ha, jadi hak manusia nak ikut. Ingat orang puang. Bila kita tak nikah lagi, syurga mak kita. Bila kita nikah dah, syurga laki kita. Orang laki bila kita tak nikah lagi, wajib taat ibu bapa. Nikah dah, wajib taat ibu bapa juga. Tapi kita bila ni jadi balik pahit habis. Bila orang puang nikah, dia taat ke mak dia. Orang laki bila nikah, taat ke bini dia. Masa tak? Mesti ketang habis. Siapa nak balik rumah mak tak berani. Bini tak berani. Yang balik rumah mak ni. Eh. Acak dah balik. Ha, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah. Nampak? Tengok pada janggut serung. Nampak? Ha, tu kata. Salah ni apa ni? Tak deraka isteri tu balik semula ke rumah suami. Kali dia tak balik, maka dia duduk dalam api neraka. Dengan mak-mak dalam neraka ni. Kerana hukum bersuami ni jaga. Kita nak naik atas jalan raya, kereta kita kena ikut undang-undang jalan raya. Undang-undang kata dapat lain tak boleh potong. Kuning tak boleh parking. Merah kena berhenti. Kuning berjaga-jaga. Hijau boleh jalan. Biru tak ada sampai bila-bila. Faham tak? Maka kita pun kata perak lah gitu. Rohok lah gitu. Kalau rohok, jangan duduk atas jalan raya. Kereta mu tak pun patuh undang-undang. Mu jalan kau atas rupuk. Maka begitu juga bila nak bersuami, kena taat pada suami. Mak kata boleh, suami kata tak boleh, kena taat. Kalau tak boleh, jangan berlaki. Dia kata nak anak. Anak-anak beli, anak ikan sekira. Anak ikan kering, beli. Ha, anak kucing main. Mu nak berlaki masuk neraka saja mu kat gitu. Kena taat. Faham? Kita tengah tidur, kau 4 pagi laki gerak, nak ke kita? Yang, yang, nak, nak. Kena bangun. Ha. Ha. Amboi sampai gitu sememnya. Ha ah. Laki kita kan dia besar pada raja lagi. Raja panggil tubik, laki kita kata jangan tubik, tak boleh tubik. Dan menteri kata mari sini jabat, mu kena mari. Kita kata tak lagi, tak lagi. Laki kita jangan main kan tu imam mari tanya kan masa nak nikah. Mak weh, mu setuju dak nikah ni dengan abang Yusuf ni? Setuju kan tu imam. Lama kita nak berlaki. Ha dak. Ha. Mana setuju tu benda? Setuju bukan setuju nak buat laki saja. Setuju dengan hukum syarak. Mana aku bersetuju. Aku akan taat suami aku. Kalau mak aku dengan dulu, suami aku, aku dulu mak, suami aku dulu. Dengan pak aku dulu suami lagi. Dengan adik-adik aku lebih suami lagi. Faham? Apa saja suami aku dulu. Raja mana besar dalam dunia aku lebih suami aku. Itu maknanya aku setuju. Nampak? Ha. Bila nikah, tak taat ke suami. Mak pula pala halia jenis pelesik taring dua seta. Nak? Ha. Tak balik lah laki mu tu. Ha, tak balik lah. Dia nak pandai, mari sini. Biar aku sembuh dia. Ha, tak? Ha, tak? Jadi bila kita lepas dah anak kita nikah, tak sama masuk capur. Malaikat rawat mutarak. Nah tu kita khenakkan anak kita, baru kita ambil buat balik. Faham? Sepak terajar, main cabut ken, cabut lokang nak mu. Nah, tu baru boleh kita masuk capur. Nah. Ha. Ya, tu apa? Bila kita bersetuju, maknanya kita berkahwin dengan orang yang menggantikan ibu bapa kita yang paling berharga di dalam dunia. Kalau laki kita mati, dia redha ke kita, masuk neraka. Tu sajalah. Setuju tak setuju, tak ada lah. Hukum Tuhan gitu. Nah. Ha. Orang laki kita juga kena terima bila kita kahwin, orang kita tak molek. Banyak mulut, berahi bleber, banyak ha. Kuat cemburu, mengetek, menipu orang tak darat kering. Kena terima lah tu. Tahu tak rapang itu? Nah, lepas tu kita jawab, aku terima lah nikahnya dengan mas kawin yang tersebut itu. Mu jangan nampak, oh, dah amalan ni, dah amalan ni. Haji, nampak tak tu? Nah, nampak. Mu nampak tu saja je. Jangan nampak malam ni. Nampak? Malam ni tu sekejap je. Pak sokmur tu. Maknanya aku terima nikahnya dengan perempuan yang akan banyak songeh dalam hidup aku kat gitu. Akan banyak korena. Banyak alasan. Banyak nak benda-benda. Banyak ngacar. Banyak ngaruk. Banyak mitok. Tidak bersyukur. Tak sabar. Mulut uduh. Perut kotor. Maknanya ni. Tahu tak? Ha? Kita tanggung lah. Sebagai pahala kita. Sabar atas tu. Dia jenis gitu. Tulang rekod kan? Bukan asal pada tiang TMP straight. Mana tak? Tulang bekok, barang bekok ni tahu dah barang belok. Kalau kita nak buat rayu latar, kau pilih barang belok. Tengok belok, oh, boleh tengok apa latar. Kan? Nak? Ha. Orang nak buat buk, kau cari yang betul. Padahal nak belok ke dia? Ni yang belok. Hak belok tu mana hak orang tak ambuh. Nak? Kita ambil buh kita. Kau puang kan? Tulang yang bengkok, kita ambil. Nak? Jadi dia akan betul. Tak betul. Sabar lah. Rapuan pun kita juga kena redha. Sebab apa kita redha dengan suami kita? Buat guna-guna pun dengan mak kita lebih suami. Sebab dulu masa mudak nikah lagi, ibu bapa tanggung dosa mu. Mudak kat tudung, mudak semayang, buat maksiat, ibu bapa tanggung. Bila mu nikah, laki pula tanggung. Maka orang yang tanggung dosa mu kena lebih dia daripada orang lain. Situ kat edah duduk. Kita dak redah kalau gitu, dak sanggup. Dak sanggup duduk sorang. Saya cakap anyo. Ha, tengok orang belaki nak belaki pasal galak kata. Bulan lepas saya jumpa seutah barang kemah. Disebabkan saya perlukan duit, saya gadai barang itu. Tapi niat saya mahu pulang balik barang kemah itu bila mampu nanti. Apakah hukum guna duit hasil gadai yang itu? Kenapa saya nak pulangkan barang itu kepada tuannya? Dia gini. Bila kita jalan-jalan-jalan, jumpa barang orang tinggal. Dia ada dua jenis barang. Yang pertama, boleh ambil dengan bersyarat. Yang kedua, tak boleh ambil. Yang mana tak boleh ambil? Barang besar tak boleh ambil. Faham? Barang besar. Dia jalan-jalan-jalan jumpa buaza. Dia ambil balik. Dah boleh. Pasal buaza memang tuan ni tak tinggal. Dia mari jumpa pulak lagi. Jarang orang hilang buaza. Tak. Lori-lori orang jangan ambil. Barang besar kira mana orang tak hilang. Ada tak tuan ni cari? Cari dia buat mak. Cari lori. Mana orang tak tahu. Barang orang hilang barang kecil. Ha, jadi barang besar dah boleh ambil. Barang kecil. Macam mah, piti, duit. Tak. Apa benda? Barang kecil yang orang biasanya hilang. Boleh ambil dengan syarat. Yang pertama, nak pulangkan semula. Siapa yang tak ada niat nak pulang balik, nak atur semula, haram dia pergi jamuh barang tu. Jadi jamuh. Jamuh dosa selalu. Faham? Tak ada lagi niat nak atur, dia nak ambil, haram ambil. Ada dalam hati niat nak pulang balik ke tuan, halal dia ambil. Bukan ambil milik. Ambil tangan, pegang, bola kocek. Nampak? Ha, dia pergi ambil, dia pergi gadar selalu. Haram dah situ. Mana boleh gadar barang-barang bila jatuh di tangan pajak gadar. Kadang-kadang tak boleh balik ke tuang dia. Hilang di pajak gadar apa semua. Nah, ha, situ haram dah. Lepas tu guna pula tanpa izin, haram pula. Malaikat darurah. Dia gadar tu haram dah. Duit dia ada, dah dia kelaporan. Tak ada sumber mana. Kalau tak makan mati dia. Maka dia ambil duit gadayang tu, makan halal. Kena bayar balik. Faham? Adakah siapa hak darurah mengkelap orang? Nak? Haa, tu kena jaga. Soalan seterusnya. Saya orang biru. Orang bijau kata sokmo ke saya sesat. Minta penjelasan. Kok mana saya sesat? Manalah. Dia sesak tak sesak ni, dia bukan atas kala. Faham? Dia bukan atas lambang. Tak? Ha. Ada orang dia marah sangat tengok bulan bintang. Tengok bulan marah, tengok bintang marah. Bulan bintang ni hak lambang masjid. Tak? Ha. Lambang marah hijau kita, ada orang marah ke warna biru. Padahal biru ni warna Allah, warna langit. Tak? Ha. Jangan sapa kita sapa biru tu. Cuma sebagai wak gura saja, bukan hakiki. Nak. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Barang siapa tak mau ikut perintah Allah dan Rasul, faqad, maka sesungguhnya dalla, dia telah pun sesat. Bukan akan sesat, telah sesat. Sesat banyak, sesat sikit. Dalala, akan sebagai sesat, wak bagi sifat pula mubina, sangat terang sesat dia. Maknanya kau tak mengikut Allah dan Rasul. Nak? Ha. Allah dan Rasul suruh buat satu benda, dia tak mau buat benda tu. Contohnya dalam perlembagaan kita. Nak? Dalam perlembagaan kita ada sebut tidak akan melaksanakan hukum Al-Quran dan Hadis. Kerana akan mengikut undang-undang perlembagaan yang ditulis oleh Lok Rek. Lok Rek ni manusia. Bila maknanya dalam perlembagaan parti, nak? Nak menerapkan dasar yang dibuat oleh manusia, tidak akan melaksanakan undang-undang kisah hudud dan takzir, makna tidak akan mengikut perintah Allah dan Rasul tu tak? Bila dah ikut perintah Allah dan Rasul, sesat lah. Situ je. Nah, ha. Sebab tu asal basic tu sesat dah, maka hak cabang-cabang habis kesesatan belaka. Diharuskan kasino. Kasino ni, dengan arak, dua ni syaitan. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Kita ambil dua depan. Khamru al maisir. Sesungguhnya arak dan judi. Rijsun min amali syaitan. Adalah qatar najih daripada kerja-kerja syaitan. Fajitanibu la'allakum tuflihun. Wajib mu kena tinggal dan buang arak. Jangan wiada dalam bumi kamu, dalam negara kamu, arak dan judi. Dah ada dalam negara kita. Ada. Yang bolehnya orang kapi minum dalam rumah dia. Yang bolehnya orang kapi judi dalam tempat dia. Bolehlah. Nah, ni kita buat tempat untuk orang berjudi. Faham tak? Siap dengan hotel, dengan chalet. Nak mari berjudi yang tidur sini. Di mana tu? Tinggi sekali. Mengatasi segala bulan bintang yang menjadi menara masjid kita. Hebat dah kita menara tinggi. Rupanya tinggi sekali arak dan judi. Genting Highland. Betul tak? Melalu kok karak melenggok. Wah, jatuh piyok. Tinggi kat arak kat judi. Nak menunjukkan Islam di bawah. Bukan yang lu duduk bawah Islam. Nak syaitan di atas. Sebab apa syaitan? Pasal saat ni basic tu sesat dah. Ni bukan cerita politik. Dakwah. Nampak? Haa, tolongnya apa? Mudah-mudahan mu sempat bertaubat. Nak? Haa. Atas sekali tu, dua tu, kerja syaitan. Maka orang yang suka pada kerja syaitan, membenarkan kerja-kerja syaitan ke arak dan judi, dia syaitan juga lah. Kerajaan yang membenarkan arak dan judi, kerajaan syaitan. Siapa yang suka dengan kerajaan syaitan, maka dia syaitan. Tok Imam, Tok Imam syaitan. Mufti, Mufti syaitan. Qadi, Qadi syaitan. Tak ada kira mana-mana, di Jepun ke Mongolia, ni umum. Kan dia, ha, cakap umur politik tu. Bukan wadah, ni agama. Ha. Sebab Allah kata, Rijisun min amali syaitan, tak tak? Najin daripada kerja-kerja syaitan. Yang dibenarkan dalam negara Islam, orang kafir minum arak dalam kedai dia. Dalam rumah dia, kita tak benar buat kilang. Mu nak, mu kena import sendiri. Mu buat dalam rumah. Permi kita tak benar. Faham? Nak buat kilang. Ni kasino, tempat judi, siap dengan orang puang. Jaga nak jemangan letak dah teruk orang puang. Bukan tu orang. Faham tak? Awet muda-muda, nak pegang nombor, tukang kocok nombor. Nah? Ha. Jadi, sampai bila? Lagi tak ada benda tu, berkekalan dalam kesesatan. Nah, jadi bila kita kata benda ni yang sesat, syaitan sesat, dia nak marah. Nah, sebab apa dia tak berani nak buang? Sebab memberi keuntungan berbilion dolar, berbilion ringgit kepada kerajaan atas nama cukai. Tahun 2007 saja 1.6 bilion daripada genting atas saja. Tak masuk Magnum nombor ekor lagi. Tak masuk Toto lagi. Bayar kerajaan 1.6 bilion dah. Nah, dah tu 2007. Sekarang 2011. Lagi banyak bilion-bilion-bilion dapat. Nah, ha, sebab tu fitih punya pasal sanggup bersama dengan syaitan dalam kesesatan. Jadi kita dakwahlah pada pemimpin-pemimpin kerajaan sekarang, kembali ke pangkal jalan. Orang yang masih bersama duk rasa betul lagi kerajaan sekarang, tolong balik ke pangkal jalan. Kerana Tuhan kita satu, Nabi kita satu je. Sebelum terlambat. Nah, tu saja. Jangan marah. Ha. Saya bukan nak tanya, saya nak beri sekadar ingin memberi perhatian. Tolong jangan berhenti program ceramah di Kelantan sebab masalah timbul dengan majlis agama. Jangan ambil peduli dengan puak-puak ni. Tahu saya tak berani orang Hanelang. Saya nak minta teruskan program, tak ada masalah. Masalah pejabat agama, tak ada kita terima surat je lah. Kita terima surat, kita berhentilah kuliah. Faham? Ha, cuma cakap-cakap telefon daripada pejabat agama tak benarkan kita berkuliah lagi dalam masjid-masjid seluruh Kelantan. Asal alasan tak ada taliah. Jadi kalau di atas kertas putih, kita tak boleh mengajar, kita berhentilah. Kan ni tak ada kertas lagi. Lepas tu bulan depan kita pergi ke wakaf baru pula. Faham? Ha, ke guna? Nah, ha, jadi kalau tak ada di atas kertas putih, berasmi, tak benar lagi kerana tak ada taliah, kita mengajar juga. Tapi tak masjid kan? Faham tak? Kita buat di pusat, padang bola boleh? Tak ada masalah tak? Ha? Ha, tak ada masalah. Kita buat biar-biar lokang. Tak ada masalah. Bakat pergi ya, duduk sila ramai-ramai tak? Ha. Bumi Allah pula ke? Bukan kita nak buat sebab sedap sangat. Dia dah buat masjid, kita buat luar tu. Tu tak? Dari masuk dalam, buat luar-luar dia kuasa tak? Buat tepi tu biar-biar agak. Nak? Ha. Takut mu tak mau mari. Boleh-boleh mu tak mari. Aku tak ada hal. Nak? Ha. Gitu, bila tengok orang ramai, nak keras lah tu. Ha. Mudah-mudahan dia pun kembali bertaubat ke pakai jalan. Nah, ha. Saya dengar tiada taubat untuk orang liwat. Laki-laki dengan laki-laki. Dan akan dihukum bakar. Atau terjun dari bukit. Itu mazhab lain. Ambil dia berlengan tinggi, tolak jatuh mampu pada tanah bawah. Dalam mazhab Syafi'i, dia hukumnya rejang sampai mati juga. Kalau pertama kali liwat, 100 hutang. Liwat kali yang kedua, dikira muhsan. Rejang sampai mati. Hak bakar tu tak ada. Mazhab kill dia panggil. Faham tak? Neh? Ha. Dalam CD ustaz ada khabar orang perempuan haram pakai barang kemah lebih pada nilai tertentu seperti 7,000 ke atas sebab boleh menyakiti hati orang miskin. Betul ke? Kalau betul bagaimana pula dengan benda lain seperti kereta mahal, rumah mahal dan sebagainya? Ha. Dia kata kita kata orang puan boleh pakai barang kemah tapi jangan sampai terlampau banyak. Kerana jadi khuyailah. Jadi orang hati orang miskin redah hati tak boleh nak pakai. Nah, lepas tu dah guana pula dah pakai rumah mahal apa semua. Tak haram apa semua. Ha. Jadi yang kata haram ni bukan kita. Bukan fatwa kita. Cuma kita fekoh kata gitu. Siapa bak pakaian barang kemah, pakaian emas ni halal bagi perempuan. Tapi jangan dengan syarat. Jangan berlebih-lebihan. Bila lebih, haram. Bapa haram orang pakai emas banyak? Kan mah tu halal. Haram bukan kerana mah. Haram kerana banyak. Bila banyak menyombongkan diri. Faham tak? Melebih-lebihkan. Tak? Neh? Di antaranya orang puan hak miskin dia tengok. Neh? Dia nyok bagai kemah. Tak ada piti hak aluh pun tak ada. Maka tu pandangan ulama. Nampak tak? Neh? Pandangan ulama. Bukan hadis. Neh? Ulama kata orang miskin ni. Orang puan. Buat mari barang apa, kereta sport apa semua dia, nombor satu dia mah je. Daripada dulu zaman perang umum sampai lah ni mah. Dia lebih orang lain. Dia pakai kasut mahal, tak lebih, tak rasa lebih. Rupa pakai bertudung mahal, tak rasa lebih. Tapi dia nampak, hak nak rupa barang kemah. Sama dia memiskin apa-apa ke dana, barang kemah motif. Perhiasan dalam hidup dia. Boleh barang kemah, tak sama dengan boleh kereta sport. Nampak tak? Ha, jadi nombor satu orang nak barang kemah. Kalau orang puan, eh? Maka barang kemah tu jangan lebih-lebih. Bila lebih takut merosakkan diri pemakai. Nak pula sekarang mati kerana barang kemah. Nyeraguknya tikangnya katoknya apa kerana barang kemah. Kadang-kadang barang order je. Dah sampai 1,000 duk tubuh orang ingat 100,000. Nah, mati saja tuan. Pakai rodok pisah terus dada buat lagi barang kemah. Nah, jadi jangan pakai lebih-lebih. Nah, pakai lebih-lebih jadikan haram. Yang kata haram kita tak ada. Kita bukan ijtihad mustahid, kita bukan ahli fiqh. Kita fiqh mufti pun kata gitu. Hak 7000 ni qada tahun 2005 kita jumpa dengan Baba Mang. Baba Mang tani hak buka pondok di Terengganu. Kita tanya sekarang berapa? Zaman tu masih dia hidup lagi. Sekarang 7000 lebih kurang. Lebih pada 7000 ni lama jadi berdosa pakar. Berdoa-doa lalu. Bukan kita kata. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Berlakon dalam filem TV lelaki perempuan bukan mahram. Jadi ibu bapa imam ustaz lain-lain. Ada yang tutup aurat, ada yang tak tutup. Apakah hukum berkenaan dengan pendapatan? Berkenaan mereka yang subahat dengan yang termasuk yang menonton. Kita berlakon filem tutup aurat. Ada dalam filem tu orang tak tutup aurat. Berlakon juga. Jadi pendapatan kita haram ke tak? Jawabnya, kita buat tak benda haram sebagai pelakon? Buat tak? Tak buat. Tak haram pada batang itu. Walaupun ada pelakon yang tak tutup aurat. Dia sama dengan kita buat kerja. Kita pergi kerja jabat kita. Ada tak staf jabat kita yang tak tutup aurat? Ada seorang dua katakan tak? Adakah gaji kita jadi haram sebab tak tutup aurat? Tak. Gaji kita halal. Dengan syarat kerja kita halal. Tapi kalau kerja kita haram. Walau tutup aurat sekalipun haram gaji kita. Kerja kita benda? Kerja kenak ke orang kapung. Ambil nombor mantul mana hok pergi masjid melom malang dak leh batuang. Ah tu kerja haram dah. Nampak tak? Ha tu makan-makan haram. Kena laknat. Nampak? Kerja kat dalam filem, dalam filem tu dia buat benda haram nak buat ah. Buat apa? Orang puan tu bukan bini dia. Dia kena berlakon pegang jadi bini dia, tidur atas katil sama, berlakon je. Dak jimak tidur dekat gitu je. Dah haram dah. Haram, maka pendapatan dia haram. Dia kaedah gitu. Ha. Jangan bila kita berlakon, haram berlaku. Jangan. Bila nyanyi, haram berlaku. Jadi Islam tu tak ada hukum. Sedangkan hukum ni lima. Ada haram, ada makruh, ada wajib, ada sunat, ada harus. Nampak? Jadi dalam lakonan tu dia tak buat lakon benda yang haram. Tak pegang rapuan. Tak kosek rapuan. Tak buat benda yang haram. Cuma ada tek pelakon yang tak tutup aurat. Ah, pendapatan dia halal. Sama macam kita kerja jual. Nah, empat orang kerja jual. Dalam kerja-kerja kedai kita tu ada seorang hak tukang basuh pinggan atau tukang akat air. Tak pakai tudung. Hak lain halal. Dah pernah matang dah akan tuduh halal tak? Haa, nak tanya sekali dia akan meluk. Dia pergi kerja jabat, lapuan, dah akan tuduh. Jadi khani, haram tak? Pernah matang gaji dia tu, haram tak? Gaji dia halal ke haram? Halal, ada orang kata haram, tak kena. Perbuatan dia dedah aurat tu haram. Dah gaji, gaji bukan atas aurat dia. Gaji buat kerja dia, naik surat. Haa tak? Haa, naik surat halal isi syarat. Dia kata haram, haram kerja dia untuk tunjuk aurat dia ke orang. Seperti dia menjadi model. Nah, maka kerja dia bukan buat benda lain. Memperagakan rambut dia depan orang. Rambut tengok. Maka kerja dia tu, zat kerja untuk buat benda haram dah. Hak tu gaji haram. Nah? Ha. Jika isteri saya tidak bersetuju, apa pula ni? Saya berkahwin seorang lagi. Kahwin seorang lagi. Dan saya pun menyembunyikan perkahwinan tersebut. Adakah sah di sisi syarak? Ha. Dia gini. Tak ada pun undang-undang rapuan dia kena setuju. Faham tak? Tak ada. Tak ada undang-undang. Walakini fankihu ma tabalakum minan nisa' masna wa sulasa wa ruba'. Hei orang lelaki. Ha. Mu kahwin dua. Tak sebut se, dua dulu. Nah. Atau tiga. Atau empat. Ha, ngesuklah. Daripada perempuan-perempuan Islam. Mataba, perempuan Islam. Nak, perempuan yang baik. Islam lah. Nah. Tak ada syarat nak terkena isteri pertama tu. Kalau buat syarat, ayuhlah nak nikah. Tak ramai isteri yang suka bermadu. Faham tak? Betul tak? Tak ramai, maruh ada. Dia kalau bak nikah, madu orang marah dia. Bak lain tak apa. Lepas tu kalau dia ngamuk-ngamuk, payuh kita nak bujuk, kita buat walau nak nikah seorang. Dia baik lalu dia. Nak. Dia kata, awak ni malah lah balik, tak masuk lah, sapuh bertambung-tambung, tak sapu gitu gini apa. Bila awak ni nak jadi macam orang lain, tak? Abang tak cakap dah, kita tak awak nak buat mana. Biarlah sapu sikit dia di mana, ada masa kita sapu lah. Ha. Dia buat sekarang. Saya gini lah, dah awak ni degil suruh nyapu tak nyapu saya ni buat balik barang lah. Barang poligami. Saya tak ada arah lah. Oh, dah apa saya sapu selalu ini saya sapu. Dia punya konar kot tu. Nah. Dan rapuan pula dia tak boh laki dia nikah seorang lagi. Jarang. Faham tak? Jarang. Sebab tu kita tak kahwin. Sebab orang laki dia nak kahwin amat. Rapuan tak boh. Jadi rapuan orang laki mana gagah? Gagah rapuan. Sebab tu kita tak kahwin. Tahu tak? Siapa dia sini orang lelaki? Dia tak mau nikah ramai. Tak suka. Kakak tangan nak tengok. Tak ada. Melainkan dia mati pucuk. Nak? Dia imam mana? Kalau dia seorang lagi lah. Muda dalam umur 25 tahun. Nak kata imam. Nak tak? Jawab ikhlas lah. Nak? Nak. Nak lagi tu. Nah. Bermakna dia telah menjawab atas dasar kelakian dia. Nah, ha, maka orang yang rasa saya tak mau lah, saya seorang tak mau dah, saya tak mau nikah orang, saya tak suka apa mama. Maka dia tidak ada kelakian. Faham tak? Ha, batu kita ni semua nak menjadi satu cita-cita yang akhirnya cita-cita menjadi satu impian. Dan sekarang telah menjadi igawang. Faham tak? Ha. Sebab dia akan tidak tertunai. Kenapa? Sebab tidak bersetuju. Siapa tak setuju? Orang rumah kita. Nak? Eh? Kita nak nikah seorang lagi. Bini kita suka tak? Tak suka. Bila tak suka, orang yang kuat menang. Betul tak? Tak betul itu. Maka kita tak kahwin menunjukkan isteri kita menang atas kita. Betul tak? Malu nak mengaku. Nampak orang kata, ha, nanti kita kata, tak bisa kita. Nak? Ha, biar kahwin dua belaka. Di Kelantan ni tujuh, saya dengar tujuh pak juga. Rapuan tujuh, laki pak. dia akan lebih sama. Dalam hadis dekat kiamat, orang lelaki seorang kurang 50 hisbah. Nampak? Jadi Kelantan 74 atau 73. Nah, dia IPT 80% dah wanita, 20% tinggal orang lelaki. Beranak ramah bayi perempuan, mati ramah orang lelaki. Faham? Nah, sebab tu kita kena rebalance, rematching balik, pakat berpoligami. Boleh? Eh? Sokong lah. Ha. Bagus. Sebab apa? Isteri kita pergi, kita tinggal di sama, dia tak kesunyian di rumah. Nak hidup dua orang, main kereng. Nah, ha. Ni orang puan pun jangan marah. Bila suami nak kahwin seorang lagi, maknanya dia akan cari seorang saudara untuk kita. Nak berkongsi kasih dengan suami. Tak lagi kesunyian. Tak lagi nyapu seorang. Kan rehat. Nak ni siang ikan ni beli, siang ni goreng nasi, siang ni masuk nasi. Oh ni nyapu siapa? Oh ni lipat baju, oh ni kemah rumah. Nak, suami pun melenggang balik. Nak, tapi dia kata sekarang ni, kalau isteri tak setuju, memang isteri tak setuju. Nak cari dua ni isteri tak setuju. Nak, jadi kalau tak setuju, hukumnya berkahwin sah juga. Dan kalau dah, dah bila kita tahu dah, nusuk-nusuk, akhirnya balah lah. Balah. Jangan we balah lah. Dah guana? Kalau kita nak nikah, kabur molek-molek. Faham? Kabur dia molek. Saya nak kahwin dah. Awak, bukan saya tak suka macam kereta lah. Tu beg model baru, saya beli model baru dah. Saya tak jual awak. Faham tak? Tujuannya supaya awak dapat seorang kawan. Dia gitu. Neh? Kan ya? Haji Wang? Nak pergi seorang lagi? Tak mudah? Takut bagi semua. Nak pergi? Nak pergi? Boleh. Mereka halung ke? Dah sungguh, kita tolong kaum wanita. Bila kita tolong kahwin, maka mereka ada pelindung. Faham? Jasa duduk jauh-jauh, susah. Duduk dekat-dekat je. Nak berang jalan lek ni seorang, lek ni seorang. Atau sebuah rumah. Pak Ganung Amal, dia buat sebuah rumah 3 bilik, 4 bilik apa semua. Ataupun rumah sebelah menyebelah. Senang gitu. Nah, supaya bila dia rupang, siapa masih dia nak berkahwin, nak kahwin, cuma lelaki-lelaki sedikit. Bila lelaki-lelaki sedikit, melakukan maksiat. Nampak? Nak kahwin tak boleh, yang ni marah. Sebab majoriti Melayu ni, dia poligami je marah sangat. Nah, balah dah nak molek, dah sendiri, tak gitu gini. Dalam kes perbalahan yang direport di mahkamah, balah, bukan cerah, balah. Cokat makin kali. Mu terajar, aku sepak, mu pelakong, macam-macam pesen lah. Balah. Balah ni, siapa ke pejabat. Faham tak? 86% perbalahan, kehancuran adalah kes monogami. Kahwin seorang Melaka. Faham tak? 14% saja perbalahan dalam kes poligami. Faham tak? Jadi mana hak banyak? Penuh banyak. Hak laki seorang. Mulai-mulai ada nyetang di laki, belok muka. Hak tu kena terajang, hak ni kena tipu, hak ni kena bahan fiti. Hak laki seorang. Nah, dia. Hak jenis kahwin ramai ni, dia penyayang. Dia gitu. Macam aku lah. Dia gitu. Jadi kalau kita seorang-seorang-seorang, siang ke orang puan. Jadi perjuangan kita untuk membanyakkan lagi umat Nabi di hari kiamat nanti. Biar dia kawan tu dengan bini kita. Nah, ini kawan nak kawan dengan awak ni, ambil nombor dia, mesej dia ni, Facebook dia ni, hari kawan-kawan-kawan-kawan, oh ni bakal mandi awak. Tak? Dia gitu. Nah, gitu cara dia. Jadi yang gitu. Pasal tak sebab ni, dah pergi kahwin, dia pergi kahwin nusuk-nusuk, lepas tu jauh baloh pula. Lain dia tu berani, bercakap makin sekali. Kabur molek-molek. Nah, kabur molek-molek, baca bismillah molek, tiup atas daya dia tu. Jangan dia tiup dulu. Dia tiup dulu. Lepeng kamu. Nah, khabar betul-betul. Jangan niat kerana nafsu semata-mata. Nah, kerana untuk meramaikan umat dan membesarkan keluarga. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di bulan hadapan. Dan kalau tak ada arah apa-apa halangan, kita akan berkuliah di Masjid Wakaf Baru pula. Jatuh pada 24 hari bulan November 2011. Kalau ada halangan, ada sapa surat dan sebagainya, kita maklumlah. Nah, dalam internet dan sebagainya, kita buat di padang-padang bola. Nah. Kalau tak boleh di masjid, nah, kita buat padang bola, kita buat tepi-tepi jalan. Apa. Kalau nak buat, tak mau buat sudah, kita dah hari dah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfaat Nabi ma'alam tanah wa alina bima yang fa'una rabbana zina ilma. Rabbana atina fid dunya hatana fil akhirati hasanah. Wa kina azabannam. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.